Biarkanlah terhambur tangis yang pedih dari hatiku. Biarkanlah, usah lagi kau sebut namaku. Walau sekejap, biarkanlah, kan ku tempuh hidup ini tanpa kamu. Biarkanlah terhambur tangis yang pedih dari hatiku. Biarkanlah, usah lagi kau sebut namaku. Walau sekejap, biarkanlah, kan ku tempuh hidup ini tanpa kamu.